الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita روضة العقلاء karya al-imam al-hafidh Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masih dalam bab dzikr istihbab al-mu'akhat, beliau katakan, qala Abu Hatim, fal wajib 'alal 'aqil alla yu'idda fil adwa ikha man lam yuwasihi fi dharra wa lam yusharikhu fi sarra. Maka kewajiban bagi orang yang berakal, orang berakal itu harus tidak menganggap adwa itu penyakit, tapi yang dimaksud di sini mihnah, jangan dianggap bala, jangan dianggap itu ujian berat atau jelek. Ikha man lam yuwasihi fi dharra. Untuk dia itu bersaudara, berteman, punya sahib, sahabat, yang walaupun mungkin saja itu sahabat lam yuwasihi fi dharra, saat dia menghadapi madarat, yani cobaan, musibah apa begitu, dia si teman ini kurang memberi perhatian kepadanya, tidak membantu dia, mungkin tidak meringankan bebannya. Walam yusyarikhu fi sarra, atau kalau dia dalam kebahagiaan, dia mendapat kebaikan, mungkin juga si sahabat ini tidak ikut senang dalam kebahagiaannya. Artinya, walaupun temanmu itu ada kekurangannya, sahabatmu itu ada cacatnya, di sini atau di situ kekurangan pasti ada. Hal yang beliau sebutkan, ini teman, kamu dapat musibah, dapat kejelekan, dia enggak bantu. Kamu dapat kebaikan, dia pun tidak menampakkan kebahagiaan atau kesenangan karena kamu mendapat kesenangan. Ya, semestinya kalau idealnya atau seharusnya namanya teman, temanmu dapat kejelekan ya kamu hibur, kamu bantu semampu kamu. Dia dapat paling tidak doa misalnya, labas ya akhi khair insyaallah, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik, sabar ini. Itu kan sudah menghibur. Itu seharusnya. Atau kamu mendapat kebaikan, ya semestinya dia ikut larut dalam kebahagiaanmu. Entah apa begitu, dapat berita gembira, Masya Allah, mubarakin. Kalau orang awam bilang, mabruk, mabruk, alf barokah, diberkahi insya Allah, khair, Masya Allah, alhamdulillah, dapat ini, itu. Semestinya. Tapi mungkin saja temanmu tidak seperti itu, dan itu kekurangan dia. Ibnu Hibban menjelaskan, kalaupun itu kekurangan, jangan kamu anggap itu bala. Kalau kamu anggap itu bala, kamu akan menjauh darinya. Akhirnya kamu gak punya teman. Itu ujungnya. Tiap kali kamu dapati temanmu ada kekurangannya, kamu jauhi. Tiap kali kamu jumpai sahabatmu ini ada cacatnya, kamu tinggalkan. Jangan. Orang yang berakal tidak menganggap itu sebagai penyakit atau imtihan, bala. Seorang ada kekurangannya masing-masing. Beliau lanjutkan, warubba akhi ikhain khairun min akhi wiladah. Dan berapa banyak kamu mendapati saudaramu yang ikha, saudara karena persaudaraan, artinya karena ukhuwah, karena dia beriman, karena satu manhaj, satu akidah, disatukan, dipersaudarakan karena itu. Saudaramu yang karena akidah, karena manhaj ini jauh lebih baik daripada saudaramu yang sekandung, satu bapak, satu ibu dengan kamu. Dan begitulah kenyataannya. Ketika orang mendapati cobaan, mendapati ya musibah atau apalah, kejelekan, dan itu terjadi dalam kehidupan, roda terus berputar. Saat kamu sulit, saat kamu susah, kondisimu terpuruk, yang peduli kepada kamu justru saudara ini, saudara ukhuwa fillah ini. Dia bantu kamu, dia nasihati kamu, dia arahkan, dia doakan kamu, dia membuat kamu tenang, menghibur. Saudara kamu yang sebapak seibu, wala salam wala kalam, gak peduli dengan kamu. Tanya kif kabar, apa yang terjadi, bagaimana kondisimu, kif kok keadaannya, wala. Gak peduli dia apa yang terjadi pada dirimu. Padahal itu sekandung, saudara sebapak seibu denganmu. Oleh karena itu Ibnu Hibban ingatkan, persaudaraan karena Allah fillah itu jauh lebih mulia, lebih baik. Wa min atami hifadhil ukhuwah tafaqqudur rajul umura man yawadduh. Dan Ibnu Hibban katakan, termasuk dari hifadhul ukhuwah, perkara yang terpenting, termasuk perkara tersempurna untuk menjaga persaudaraan tadi, agar tetap langgeng, tetap subur, tetap baik hubunganmu dengan ikhwanmu yang karena Allah, adalah tafaqqud. Ar-rajul umur man yawadduh. Tafaqqud itu cari tahu atau memeriksa kondisi keadaan orang yang dia cintai karena Allah. Ya, ini misalnya beberapa hari gak kelihatan, kamu gak diem, kamu tanya, kemana ini fulan? Ada apa fulan? Khair insya Allah. Dimana dia, ada apa? Mungkin telpon, kalau sekarang ada WA, ada SMS. Dimana kamu? Kif kondisimu? Apa yang terjadi padamu? Khair insya Allah. Nah, dengar sakit, misalnya. Insya Allah khair. Bagaimana, sudah ke dokter? Apa sakitnya? Sudah dikasih obat? Kif perkembangannya? Wahakata. Ya tafakkot. Tafakkot terus dia cari, dia tanya. Begitu. Kondisi orang yang dia cintai. Maka termasuk dari persaudaraan yang barit, yang dingin, kalau seseorang itu cuek, bebek, tidak mau tahu, wala tanya, wala khobar, wala salam, wala kalam, temannya kemana dia tidak peduli, tidak kelihatan, dia tidak tanya, sakit atau apa, walhasil dia tidak mau tahu, tidak mau tanya, tidak peduli, jatuh atau bagaimana, wala. Bukan demikian persaudaraan itu dijaga. Makanya kata Ibnu Hibban, min atammi hifadhil ukhuwah, termasuk perkara terpenting menjaga ukhuwah fillah, tatafaqqat umur man tawadduh. kamu mesti tanya, mesti cari tahu, dan ya layaknya kalau kamu peduli dan cinta kepada seseorang, dengar sesuatu yang kurang baik, ya kamu akan tanya, kamu akan kesana kemari, peduli. Makanya termasuk, ya ini lawan dari ini, lawan dari ini, kebalikannya, yang merusak ukhuwah, masallallahu alafiyah, salah satu yang bisa melunturkan persaudaraan adalah ketika orang itu dingin. Ini dingin, tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian kepada saudaranya, wala tanya, wala salam, wala ini. Dingin, tidak peduli. Dia hanya mementingkan urusan dirinya sendiri. Sibuk dengan kondisi dia pribadi. Saudaranya seperti apa dia gak mau tahu. Mungkin dalam keadaan si teman ini, mungkin dalam keadaan sangat butuh bantuan, dia gak mau tahu. Kalau orang tafakut, yang pertama tadi tafakut, dia akan bantu walaupun temannya gak minta dibantu, karena dia tafakut. Dia datangi rumahnya, dia ngelihat kondisinya ini itu. Labib bil isyarati yafhamu. Orang cerdas itu enggak perlu kata-kata, dengan isyarat dia sudah faham. Ada kondisi-kondisi yang dia mengerti kalau temannya ini butuh bantuan. Karena enggak semua orang bisa bicara. Ada orang pemalu, ada orang jaga harga dirinya, sehingga gak semudah itu dia katakan anak butuh bantuan, anak butuh fulus, tolong utangi anak. Haya, dia malu untuk berkata begitu, padahal dia sangat butuh. Nah, kalau kamu tafakut, kamu bisa mengerti. Kamu misalnya kunjung ke rumahnya atau apalah, tanya kenapa fulan kok begini begitu. Nah, yang lain mungkin ngasih berita, anu dia itu anaknya sedang begini, atau istrinya begini, keluarganya begitu. Dan dari situ kamu paham ini orang butuh bantuan. Maka kamu beri tanpa dia meminta. Itu kalau tafakut. Kalau kamunya tadi tetafakut, peduli dan tanya dan perhatian kepadanya. Kalau barit, kalau kamunya dingin, yang gak akan bisa seperti itu. Kamu gak tahu dan tidak tahu menau, gak ngerti ini kondisinya sangat memprihatinkan, butuh segera bantuan. Sementara kamunya khobar khair, kamu kira dia dalam kecukupan, kamu nyangkanya dia dalam baik-baik saja, padahal sebaliknya. Cuman kamunya yang gak tahu, karena memang kamu gak mau tahu. Dan itu kejelekan. Bukan demikian persaudaraan dijaga, kata Ibnu Hibban. Wa min atammi hifadil ukhuwah tafaqqudur rajul umur man yawaddu. Kondisi ini. Walaupun di bab lain, loncat sedikit. Oleh karena itu termasuk dari birrul walad li abih ba'da wafatih, bakti seorang anak kepada orang tuanya walaupun setelah mereka wafat. Di Bukhari di Adabul Mufrad disebutkan dengan lafaz an tuhafid ahla wuddi abika. Kamu jaga hubungan baik orang yang berhubungan baik dulu dengan orang tuamu. Dan itu butuh tafakut. Tadi makna tafakut ini, kamu tahu abahmu dulu ketika masih hidup dekat sama fulan, fulan masih hidup, teman-temannya dulu fulan, kif kondisinya, kamu harus tafakut, kunjungi sana, silaturahmi, ziarah, kamu lihat tuh ini kayaknya butuh sembako misalnya, ini butuh dibantu ini, di bab ini, di pintu ini. Begitu kamu menjaga hubungan baik ahlawuddi abik, orang yang pernah punya hubungan baik dengan bapakmu. Disebutkan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kata Nafi', suatu ketika beliau jumpai seorang tua, orang awam, orang tua, sedang jalan. Ibnu Umar di atas kudanya atau ontanya disebutkan. Setelah turun Ibnu Umar di tali kudanya dipegangkan ke Nafi', kemudian beliau melepas imamahnya yang di kepala, lalu beliau pakaikan di kepala orang ini. Karena imamah antum tahu kan menghiasi kepala, bagus, indah, dipakaikan dengan bagus di kepalanya orang tua ini. Kemudian Ibnu Umar faham kondisi orang tua ini, dia bilang, "Faddal, antum naik kuda ini, antum bawa pulang." Dikasihkan dia. Lalu setelah dia pergi ini itu, ditanya oleh Nafi', "Ibnu Umar, kenapa engkau lakukan itu? Ada apa?" Kata Ibnu Umar, "Ar-rajul kana ahla wuddi Umar." Ini orang dulu ketika Umar bin Khattab ayahnya masih hidup, ini teman baiknya, teman dekatnya, ahla wuddi Umar. Ya, tentu tiap anak tentu faham. Saat dia jalan atau kemana bersama abahnya, oh ini orang-orang yang dekat dengan abahnya, dulu saat hidup akrab, suka canda, sering hubungan, berarti ini ahlawud, orang yang tadi ada kecintaan antara bapak kamu dengan dia. Ini butuh tafakut, kamu butuh tafakut. Kalau enggak kamu tafakut, kamu enggak ngerti kif kondisinya, paling tidak telpon lah misalnya, "Ami fulan, kif bukhair ya, apa kondisinya, sehat ini itu, keluarga ya apa ini itu, cucunya di mana sekarang ini." Ya nih, orang diajak ngobrol seperti itu senang, berarti kamu peduli kepada dia, berarti kamu perhatian, tanya sana mari. Ya nih, ahlawud wahakadha tafakut. Asyahid min atami hifadil ukhuwah tafaqudur rajul umur man yawadduh. Nah, wal wuddu sahih wal ladzi la yamilu ila nafa' wa la yufsiduhu mana'. Lanjut Ibnu Hibban, beliau katakan rahmatullah alaih, dan cinta yang benar, kalau cinta kamu, kamu ingin tahu kecintaan kamu kepada saudaramu fillah ini, cinta yang benar atau enggak, cinta yang jujur atau enggak, kamu tes, kamu koreksi sendiri. Alladzi la yamilu ila nafa, yang pertama tandanya cinta itu tidak cenderung kepada manfaat, kepada kebaikan. Artinya kamu tidak mencintai dia, tidak menjaga hubungan baik dengan dia hanya karena kalau kamu dapat manfaat dari dia. Dia bantu kamu, dia kasih kamu, dia peduli dengan kamu, dia baik pada kamu, maka kamu menunjukkan kecintaan kepadanya. Ini bukan cinta yang benar. Atau termasuk maknanya, cinta kamu kepada dia tidak bertambah karena kebaikan yang dia berikan kepadamu. Kamu tambah cinta, tambah sayang, tambah senang kepada sahabatmu itu karena dia memberi kamu. Nah, ini apa saja, ngasih uang, ngasih bantuan, ngasih jasa, ngasih makanan. Dengan dia memberi ini, tambah cintamu kepadanya, berarti tendensius. Kamu cinta padanya bukan karena Allah, tapi karena manfaat pribadi yang kamu dapati. Wala yufsiduhumana, dan cinta itu pula tidak rusak karena lawannya. Mana? Kalau tadi memberi manfaat, ini tidak memberi. Artinya, kamu tidak berkurang cintamu kepada sahabatmu itu hanya karena dia tidak memberi kamu. Tidak membantu kamu. Bisa jadi yang satu teman kamu dia beri. Pemberian lepas begitu. Nah, ini dia ngasih hadiah atau apa. Kamu enggak dikasih. Sedikit pun tidak. Kalau cintamu bersih dan benar, enggak berkurang cinta kamu kepadanya. Enggak terpengaruh, enggak kemudian kamu dongkol, sakit hati, ada apa fulan kepadaku? Kenapa aku enggak dikasih, fulan kok dikasih? Itu suara hati. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kemudian itu akan tampak di raut wajah, cemberut. Mukanya kayak ditekuk-tekuk kalau ketemu. Menampakkan ketidaksenangan. Kenapa? Karena kamu enggak dapat, fulan dapat. Berarti cinta kamu tendensi. Sekali lagi, karena kepentingan pribadi kamu, bukan karena Allah. Mungkin dia ada kekurangan-kekurangan padanya. Kamu minta sesuatu, tidak dia kerjakan. Kamu butuh bantuan, tidak dia bantu. Yani, kalau kamu karena Allah, itu semua tidak mempengaruhi cinta kamu kepadanya. Bukan sekedar kata-kata. Mungkin kamu bisa mengatakan, ana tetap cinta sama dia, ana tetap ini. Tapi sikapnya terlihat tadi, raut wajahnya, enggak mau salam, ataupun kalau salam jawab secukupnya, salam. Biasanya dengan ramah, dengan hangat, waalaikumsalam, ahlan. Kelihatan ada sesuatu yang dia pendam. Bukan demikian. Persaudaraan karena Allah tidak bertambah karena kebaikan atau manfaat, tidak berkurang karena menahan atau dia tidak memberi padamu. Itu al-wuddus sahih, kecintaan yang benar, yang murni karena Allah. Wal mawaddatu amnun kama annal baghdha khaufun. Dan cinta itu aman, memberi rasa aman. Kamunya akan tenang. Nah, sebaliknya kebencian itu khauf, membuat kamu gelisah, enggak nyaman. Kamu tidur aja mungkin enggak bisa nyenyak, makan enggak bisa nafsu. Terbakar dada kamu karena benci dan musuh ke fulan ini. Enggak nyaman hidup kamu, tersiksa. Dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan, sumpek hidup kamu. Itu kalau kebencian, permusuhan. Tapi kecintaan itu dampaknya membawa keamanan, kenyamanan, kamunya tenang, lapang dadamu, enak hidup kamu, tidur nyenyak, makan nafsu. Wal aqilu la yu'akhi illa man khalafahu 'alal hawa wa 'aanahu 'alal ra'i wa wafaqa sirrahu 'ala niyyatihi. Dan orang yang berakal tidak akan berteman dengan orang yang, atau tidak akan berteman, tidak akan milih teman kecuali ketika dia tahu orang ini menyalahi dia kalau itu hawa nafsunya. Si teman tahu ini hawa nafsu urusannya. Kamunya emosi, kamunya apalah, urusan hawa nafsu kamu. Dia enggak akan setuju dengan kamu. Dia akan berseberangan dengan kamu. Enggak, anak enggak setuju. Jangan dituruti. Jangan ya akhi. Jangan lakukan ini. Jangan kamu lakukan itu. Jelek ini. Apa-apaan kamu mau berbuat begini? Kamu harusnya seperti ini. Dia enggak akan mencocoki kamu kalau itu hawa nafsu. Kalau itu ra'i artinya pendapat yang baik, akal yang benar. Nah, ini kebaikan, dia akan bantu kamu. Sawak ini, betul. Ana dukung kamu. Ya Allah, bismillah. Zen, ini memang yang bagus seperti ini. Ini harus begini, memang dibantu. Kamu akan didukung ketika dia tahu itu ra'i. Itu pendapat yang benar, yang baik. Itu teman. Kriteria orang yang pantas kamu pilih jadi sahabatmu. Nah, bukan tipe orang yes man. Semua yang kamu inginkan yes. Ya akhir. Dia gak peduli itu jelek, itu baik, hawa nafsu. Pokoknya itu pilihanmu, dia dukung. Bukan temanmu. Makanya dikatakan sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Namanya sodik, teman yang baik, yang akrab, itu yang jujur padamu. Dia tahu itu jelek, dia katakan ini jelek, jangan kamu lakukan. Walaupun itu pilihan kamu, walaupun itu keinginan kamu, dia enggak setuju. Jujur padamu, itu teman. Laman sadaqak, bukan orang yang segala sesuatunya dia benarkan kamu. Bukan teman itu namanya. Wa wafaqa sirruhu 'ala niyyatihi. Termasuk kriteria teman yang patut kamu cari yang dalamannya sama seperti luarnya. Apa yang tersimpan dalam hati dia, yang dia sembunyikan, sama seperti yang dia tampakkan, gak ada beda. Bukan tipe orang yang di depanmu menampakkan ini, di belakangmu lain lagi. Bukan. Jadi dia lillahi ta'ala apa adanya. Itu yang di hati dia, itu yang dia ungkapkan, dia tampakkan padamu. Ini teman. Lianna khairal ikhwan man lam yunakish. Karena sebaik-baik teman, ini kriteria berikutnya. Dari tadi khalafahu alal hawa, satu. A'anahu alal ra'i, dua. Wafakasiruhu ala niyatu, tiga. Ini kriteria yang keempat. Khairal ikhwan man lam yunakish. Sebaik-baik teman itu yang tidak munakosyah. Munakosyah itu semula maknanya diskusi. Dipakai kalau sekarang dalam diskusi ilmiah untuk mengambil gelar S2 atau S3 itu namanya munakosya ilmiah, utruha. Itu akan terjadi diskusi yang detail dan harus detail memang, karena itu tanggung jawab. Pantas enggak ini orang dapat gelar S2, tulisannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau enggak. Itu kalau kamu ikuti biasanya di sana, jeli dan detail sekali, huruf per huruf, harokat per harokat. Ya memang begitu seharusnya, ilmiahnya menuntut seperti itu. Ini kenapa di halaman sekian kamu sebutkan misalnya saja lam yadhabi, misalnya mungkin aja salah cetak misalnya, tapi harus dikritik. Ini salah, enggak ada fi'il mudhari yadhabi. Contoh, akan dia kritik. Ini kenapa kok hamzanya di bawah? Semestinya hamzanya anna bukan inna. Semuanya akan dikritik. Satu persatu enggak akan dibiarkan. Enggak akan dilewati. Al-muhim itu munakosyah. Seperti itu. Sebaik-baik teman, kata Ibnu Hibban rahimahullah, yang tidak munakosyah kepadamu. Artinya, dia tidak mengejar kamu, tidak menghisap kamu secara detail semua masalah kecil besar, banyak sedikit, lama sebentar, semuanya dihisap. Bukan teman yang baik berarti ini orang. Mungkin kamu salah ucap, mungkin kamu berbuat ini, mungkin bersikap kurang, mungkin ini. Teman yang baik akan inilah kurang lebih tutup mata. Tapi kalau dia hitung semuanya, dia nikosh, lah antum kemarin kok begini, kenapa? Ya anda begini, gak bisa. Nah, antum katakan ini soalnya, antum berbuat begini. Apa alasannya? Ya akhirnya, gak bisa, ini harus begini. Kemudian tadi pagi antum juga begini, semuanya dia hitung, semuanya dia nikosh. Bukan teman yang baik. Khairul ikhwan man lam yunakish. Salah satu tipe kriteria teman yang patut kamu cari, yang dia gak munakosya. Ya inilah kurang lebih kekurangan orang. Mungkin sedang fikrah, mungkin orang sedang mikirkan sesuatu, mungkin sedang payah, sedang capek, mungkin sedang ini, terlalu banyak udzur. Sehingga bukan teman yang baik kalau dia nikosh, munakosyah. Dia teliti satu persatu, dia masukkan mikroskop temannya ini. Kayak virus kan dilihat di mikroskop kelihatan, itu. Ada kecil-kecil, ada sekian banyaknya, begini-begini gerakannya. Layaknya temannya ini dimasukkan mikroskop, diteliti. Makna ini sebetulnya ada di pepatah orang Jawa, walaupun tidak, ya ini tapi kalau dilihat secara umum maknanya, itu mereka katakan teman itu mbok yo ojo metani temannya, walaupun ya ini. Metani, petan itu kan nyari kutu di kepala kamu kalau gatel, banyak kutunya. Kalau metani ya harus terperinci, dibuka satu persatu rambut kamu, karena dia sembunyi di balik-balik rambut kamu. Kutu ma'ruf, harus dicari, bahkan sak telur-telurnya. Oh ini ada telurnya, diambil kutunya, digintes tes. Satu persatu diteliti, dicari di mana sembunyinya, gak boleh lepas, jangan sampai terlewatkan. Ya walaupun orang bisa bantah nanti, ya itu kan bagus, iya dalam bab itu bagus, dalam bab mencari kutu memang harus begitu. Cuman intinya yang diinginkan kepada teman jangan seperti itu, atas kekurangan-kekurangan dia. Karena orang gak akan tahan sama kamu kalau kamu seperti itu. Gak akan ada yang kuat bersama kamu kalau kamunya munakosyah seperti itu. Gak akan lama hubungan kamu dengan mereka. Gak akan ada yang suka abadan. Khairul ikhwan man lam yunakish. Tipe atau kriteria keempat, tidak munakosyah. Ya, ini kurang lebih lah. Makanya ulama sebutkan termasuk perusak hubungan persaudaraan ketika orang itu tadqiq. Tadqiq itu dakik, itu lembut, kecil, dikejar terus tadqiq. Layaknya kalau di kepolisian ya memang harus begitu, mereka menginterogasi. Di mana kamu saat ini? Jam sekian. Apa yang kamu lakukan? Bersama siapa? Untuk menguak penjahat ini misalnya, supaya terbongkar kejahatannya. Tadqiq namanya. Ini perusak persaudaraan. Mungkin misalnya saja kamu dapati sahabatmu ini, temanmu ini, ya ini suatu ketika ketemu dengan orang yang kurang kamu senangi misalnya. Maka besok ketemu kamu tadqiq padanya. Kemarin kemana antum? Oh, anak ke sini. Ngapain ke situ? Enggak ada urusan kebetulan. Urusan apa? Antum ketemu fulan ya? Ngapain ketemu? Ada perlu apa? Ada ini. Kamu kayak intel, kayak interogasi polisi. Ini temanmu bukan penjahat. Enggak pantas. Dan tidak baik orang memperlakukan temannya seperti itu. Tadqiq, dikejar. Nah, makna munakosyah tercela di situ. Kama anna khairat sana maka na'ala afwahil akhyar. Sebagaimana pujian itu terbaik kalau keluar dari mulut orang-orang baik, orang soleh, akhyar. Kalau yang muji mereka ya punya bobot pujiannya, kualitas. Fulan masya Allah baik, khair. Masya Allah fulan ini begini, begini, akhlak, adab. Punya nilai pujian itu. Karena yang memuji orang-orang baik, keluar dari lisan atau mulut mereka. Tapi kalau pujian itu keluar dari mulut orang-orang yang gak baik, orang-orang jelek, gak ada artinya, gak ada bobotnya, percuma saja. Walaupun ribuan atau jutaan mereka memuji, gak ada nilainya. Oh, fulan ini baik, dia begini, begitu. Mereka gak sholat. Mau muji orang. Merekanya wala punya akhlak, wala jaga adab. Bagaimana bisa punya bobot? Bagaimana bisa berkualitas pujiannya? Enggak ada artinya. Pujian itu akan berkualitas kalau keluar dari mulut orang baik. Maka seperti itu pula saudara yang baik, teman yang baik, tidak akan munakosyah, tidak akan tadqiq. Karena itu menunjukkan kualitas teman. kualitas saudara kamu. Wal mustaukhim la yu'laf kama anna ghaira thiqah la yuwadd famata ma akhal mar'u man lam yusafihi bil wafa yajibul istidharu alayh biman yusallibuhu anhu li anna tawadduda mimman la yawaddu yu'addu malaqa. Al-mustaukhim la yu'laf. Orang kalau jelek, mustaukhim itu sama kayak thaqil, pernah kita lalui pembahasannya. Thaqil, orang yang berat. Kalau orang awam bilang thaqiluddam, thaqildam, itu mustaukhim. Orang yang berat semacam itu la yu'laf, sulit untuk diajak damai, diajak akrab, kamu berhubungan baik dengannya sulit. Dia thaqil. Sebagaimana orang kalau tidak terpercaya, enggak ada amanatnya, dia khain, dia dusta, dia ini la yuwad, enggak bisa dicintai. Kalau sudah ada padanya sifat khianat, orang yang tidak terpercaya, dusta, kadzab, sulit untuk dicintai. Orang kalau memaksakan diri bersaudara, berteman ya nih, dengan orang yang tidak jujur dalam pertemanan dengannya, tidak bersih di dalam persahabatannya, sofa itu bersih, tidak ada noda. Orang kalau tidak ada kesetiaannya dalam persahabatan, gak bersih dalam pertemanan, dipenuhi dengan tujuan dan hal-hal yang buruk, kalau kamu berteman dengannya akan sulit bagi kamu, atau di kamu akan menyesal di kemudian hari dekat dan berteman dengan orang-orang yang seperti itu sifatnya. Artinya yang seharusnya yang kamu lakukan, tinggalkan dia, cari yang lain. Jangan dipertahankan, kamu paksakan bertahan dengan teman yang seperti itu sifatnya, jelek kriterianya. Li'anna tawaddud mimman la yawadd yu'addu malaqa. Karena kalau kamu berusaha menjaga cinta kepada orang yang tidak layak untuk dicintai, itu akan teranggap sebagai kehinaan. Kamu akan rendah, kamu akan tercela, karena kamu yang salah meletakkan cinta dan persahabatan, kamu akan terhina. Makanya disebutkan oleh mereka, in anta akramtal karim malaktahu. Kalau kamu memuliakan orang mulia, pantas dimuliakan, kamu akan memilikinya. Artinya orang itu akan semakin baik dengan kamu, semakin dia jaga hubungan dengan kamu, dia hormati kamu, dia muliakan kamu. Karena dia sadar mendapat kebaikan, kemuliaan darimu. In anta akramtal karim malaktahu. Wa in anta akramtal la'ima tamarrada. Tapi kalau yang kamu hormati itu la'im, orang jelek, dia akan melonjak. Melonjak, akan nginjak kamu. Kamu hormati, dia merasa ini karena takut pada dia. Kamu bantu atau kamu ini, dia merasa ini karena butuh kepada dia. Sehingga kamu semakin diinjak sama dia, semakin dihinakan, semakin direndahkan. Ya kamu yang salah orang. In anta akramtal karim malaktahu, wa in anta akramtal la'ima tamarrada. Ala kulli hal, itu yang Ibn Hibban sebutkan. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.